berbagi kesenangan, berusaha tetap bersama walaupun jarak kadang terbentang memisahkan. Rayakanlah pertemuan ini selalu bersama, apapun yang terjadi singkirkan semua yang mengganggu. Akan tetap jadi satu, roda hidup terus berputar dan takdir pun tak selalu sama. Pahamilah, namun hasrat tuk tetap bersama menjadi semangat yang membuat kita semakin kuat. Rayakanlah pertemuan ini selalu bersama, apapun yang terjadi singkirkan semua yang mengganggu. Tetap jadi satu. Tetap jadi satu.